Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan masuk kepada poin yang berikutnya, yaitu poin yang terakhir yang disebutkan oleh beliau dari 6 poin yang terkait dengan sirah nabawiyah, yaitu kata beliau, kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, al-mawdi'us sadis, tempat yang ke-6, kisatur riddati ba'da mautin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kisah riddah, kisah murtadnya sebagian manusia, sebagian kaum muslimin, ba'da mautin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sepeninggal wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Faman fahimaha atau faman sami'aha la yabqa fi qalbihi mithqalu dharratin min syubhatis syayatin alladziina yusammuna al-ulama. Kata beliau, kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, maka barang siapa yang mendengar kisah tersebut, niscaya, kata beliau, la yabqa fi qalbihi mithqalu dharratin, tidak akan tersisa pada hatinya, pada kalbunya, mithqalu dharratin min syubhatis syayatin, tidak akan tersisa, tidak akan ada pada kalbunya mithqalu dharrah, itu sebesar biji dharrah, min syubhatis syayatin, dari syubhatnya syayatin, syubhat-syubhat atau kerancuan dari syayatin, alladzina yusammuna al-ulama, yaitu yang dinamai oleh mereka dengan ulama, yang digelari dengan ulama. Wa hiya qauluhum, syubhat tersebut adalah, kata beliau, ucapan mereka menyatakan hadza huwa syirku, inilah yang disebut dengan kesyirikan. Itu kesyirikan menurut versinya mereka. Kesyirikan menurut mereka, bukan menurut syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin yakulun la ilaha illallah wa man qalaha la yakfur bisyai'in. Akan tetapi mereka mengatakan la ilaha illallah. Mereka sudah menyatakan la ilaha illallah, mengucapkan dengan lisan-lisan mereka la ilaha illallah. Wa man qalaha, dan siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la yakfuru bisyai'in, dia tidak akan kafir dikarenakan sesuatu, itu dikarenakan amalan ataukah ucapan yang itu mengandung kesyirikan. Ucapan apa saja? perbuatan apa saja, selama dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia tidak akan menjadi kufur. Nah, ini subhat. Subhat syayatin yang dicampakkan ataukah yang dilemparkan kepada kaum muslimin dengan alasan mereka sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walaupun mereka melakukan berbagai macam kesirikan-kesirikan, maka itu tidak menjadikan mereka menjadi kufur. Ini subhat. Sehingga kata beliau di depan tadi, siapa yang membaca, mendengar kisah ridahnya sebagian kaum muslimin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhat-subhat yang semacam ini tidak akan tersisa kembali dalam hatinya. Kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kata beliau, yaqulu ulama'ud-dullal, berkata para ulama'ud-dullal, itu ulama-ulama yang sesat. Ulama-ulama yang sesat karena mengajarkan kesesatan, mereka menyatakan ibadatul kuburi wadzabhu laha wan nadru laha laisa minasyirki, beribadah kepada kuburan, itu menyembah kuburan dengan berbagai macam ritual-ritual ibadah, wadzabhu laha, dan juga menyembelih untuk kuburan, wan nadru laha, bernadar untuk kuburan, laisa minasyirki, kata mereka ini bukan termasuk dari kesyirikan. Jadi perbuatan menyembah kuburan, menyembelih untuk kuburan, bernadar untuk kuburan, ini bukan kesyirikan, kata mereka. Madama annahu yaqulu la ilaha illallah fahadhihi al-umuru la tadurruhu, maka selama dia masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, selama dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka perkara-perkara ini, itu hal-hal tersebut, beribadah kepada kuburan, bernadar untuk kuburan, menyembelih untuk kuburan, maka hal-hal tersebut, kata mereka, la tadurruhu, tidak akan memudaratkannya. Itu ucapannya seperti yang di atas tadi, man qalaha la yakfuru bisyai, siapa yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tidak akan menjadi kafir dikarenakan sesuatu. Itu perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan tertentu, walaupun amalannya adalah merupakan kekufuran, kesyirikan. Kata mereka, kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, perkara-perkara yang diamalkannya berupa ibadatul kubur, wadabhu lil kubur, wanadru lil kubur, la tadurruhu, amalan-amalan yang semacam itu tidak akan memudaratkannya. Tetap dia dinyatakan sebagai seorang muslim, min ahlil jannah, kata mereka. Maka kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, hadza tanakudun, ini adalah merupakan perkara yang kontradiksi, merupakan perkara yang bertolak belakang. Yaitu kata beliau, kaifa yakulu la ilaha illallah wa yad'u ghairallah, bagaimana tidak dikatakan itu adalah merupakan kontradiksi? Bagaimana dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia masih berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengucapkan dengan lisannya la ilaha illallah, namun dia juga masih berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata beliau, idan ma makna la ilaha illallah, jika demikian, apa makna dari kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang seharusnya ketika seseorang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia mengetahui maknanya, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia harus mengikhlaskan seluruh ibadah-ibadahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata anehnya, dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia masih berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini adalah merupakan tanakut, kata beliau. Merupakan perkara yang kontradiksi. La ilaha illallah laysat mujarrada qawlin yuqalu bil lisan, بل لا بد أن يكون قولا ومعه عمل. Kata beliau, kalimat la ilaha illallah itu tidak hanya diucapkan dengan menggunakan lisan. Tidak hanya diucapkan dengan menggunakan lisan. La ilaha illallah tidak cukup seperti itu. Akan tapi kata beliau, la budda ayyakuna qawlan wa ma'ahu amalan. Amalun. Akan tapi kata beliau, yang namanya la ilaha illallah itu harus diucapkan dan disertai pula dengan amalan. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah, amalannya dia harus mengikhlaskan amalan-amalan tersebut hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang namanya amalan-amalan ini sumbernya ataukah ini adalah merupakan konsekuensi dari ucapan dia. Ucapan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka berkonsekuensi untuk orang tersebut ikhlas, mengikhlaskan ibadah-ibadah dia hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun dia masih berdoa menyeru kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna la ilaha illallah kalimatun azimatun laha ma'nan walaha muqtada. Karena kalimat la ilaha illallah, kata beliau, ini adalah merupakan kalimat yang agung. Kalimat yang besar nilainya. Yang dia memiliki makna dan juga memiliki muqtada, itu memiliki konsekuensi, memiliki perkara yang harus diamalkan, memiliki tuntutan-tuntutan yang harus diamalkan oleh setiap orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa muqtadaha, kata beliau, dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah adalah ayyukhlisal mar'u al-ibadata lillahi azza wa jalla wa yatruka ibadata ghairillahi. Dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah adalah yaitu seseorang harus mengikhlaskan peribadatannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang namanya menyembelih itu diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya nadar juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah juga untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ikhlas. Mengikhlaskan ibadah-ibadah dia hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak hanya sekedar mengikhlaskan ibadah tersebut hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, namun disertai perkara yang lainnya, yaitu ayyatruka ibadata ghairillah. Dia meninggalkan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jangan sampai dia terkadang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun terkadang dia masih beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Ikhlas, yaitu menetapkan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan menolak, mengingkari seluruh bentuk peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tinggalkan perbuatan beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Sehingga seperti di atas tadi, ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun dia masih berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah merupakan tanakut, kata beliau. Merupakan bentuk tanakut itu, kontradiksi. Itu lisannya mengucapkan la ilaha illallah, namun amalannya masih berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti orang tersebut tidak faham tentang makna dari kalimat la ilaha illallah, tidak memahami muqtada, konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Kemudian kata beliau, فَالَّذِي يَكُولُهَا وَلَمْ يَتْرُكْ عِبَادَةَ غَيْرِ اللَّهِ لَا تَنْفَعُهُ كَلِمَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Maka orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah sementara dirinya belum meninggalkan ataukah tidak meninggalkan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dia sudah mengucapkan La ilaha illallah mungkin tidak cuma sekali dua kali, namun dia tidak meninggalkan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia masih mendatangi kuburan untuk meminta kepada kuburan. Ataukah dia masih bernadar untuk kuburan. Masih terkadang dia menyembelih untuk kuburan. Maka orang yang semacam ini, kata beliau, la tanfa'uhu kalimatu la ilaha illallah. Orang yang semacam ini, kalimat la ilaha illallah yang dia sudah ucapkan tidak akan bermanfaat untuknya. Tidak akan bermanfaat untuknya. Karena walaupun lisannya sudah mengucapkan, namun dibatalkan dengan perbuatannya. Yaitu dengan menyembelih untuk kuburan, bernadar untuk kuburan. Dibatalkan ucapannya, mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kama yakulun. Sebagaimana yang mereka nyatakan. Kemudian kata beliau, وَرُبَّمَا يَسْتَدِلُّونَ بِالْمُتَشَابِهِ مِنَ النُّسُوسِ. Dan terkadang mereka, itu ulama ud-dullal tadi, yang mengajak kepada kesesatan, peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang kata beliau, يَسْتَدِلُّونَ بِالْمُتَشَابِهِ مِنَ النُّسُوسِ. Mereka juga beristidlal, mereka berdalil dengan nas-nas yang masih mutasyabih. Mereka berdalil dengan nas-nas yang mutasyabih, yang ada padanya kesamaran. Yang bisa untuk ditakwilkan kepada makna-makna yang mereka inginkan. Karena bukan nas-nas yang muhkam. Nas-nas yang jelas, yang tidak mungkin maknanya kecuali itu. Maka ini dalil mereka, terkadang dengan nas-nas yang masih mutasyabih. Yang masih bisa ditarik ke sana kemari maknanya. Yaitu kata beliau, mislu qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang mereka gunakan adalah seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithil bitaqah allati fiha la ilaha illallah. Yaitu seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang dikenal dengan hadis al-bitaqah, itu sahibul bitaqah. Itu orang yang memiliki kesalahan yang sangat banyak. Itu maddal basar, sejauh mata memandang. Kemudian dia tidak memiliki amalan kecuali hanya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Maka amalannya, amalan jeleknya yang sangat banyak tersebut ditimbang dengan amalan baiknya, yaitu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ternyata kata Nabi SAW dalam sabda tersebut, Wa annaha taskulu bis sayyi'at wa anna sahibaha yadkhulul jannah. Itu isi hadisnya, kandungannya bahwasanya kalimat la ilaha illallah taskulu bis sayyi'at itu lebih berat daripada kejelekan-kejelekan yang dia kerjakan. Ketika ditimbang, ternyata amalan kebaikannya yaitu hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini lebih berat di timbangan akhirat daripada kejelekan-kejelekan yang dia sudah kerjakan, yang sangat banyak. Dan bahwasanya sahibul bitaqah tersebut masuk ke dalam surga. Ini dalil mereka. Dalil mereka menunjukkan bahwasanya apa? Yang mereka pahami, bahwasanya kalimat la ilaha illallah, kalau sudah diucapkan oleh seseorang, maka orang tersebut tidak akan termudaratkan dengan amalan apapun. Buktinya, itu sahibul bitaqah. Sahibul bitaqah memiliki amalan yang sangat banyak. Amalan-amalan yang jelek yang sangat banyak. Namun dengan dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka kalimat La ilaha illallah bermanfaat untuknya. Ini menurut ulama ud-dullal tadi. Maka beliau, kata Syekh Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala, Hada hadithun anil rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar, memang hadisnya adalah hadis yang sahih. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin yuraddu ila al-ahaditsil ukhra allati tuqayyiduhu. Akan tetapi hadis tersebut, kata beliau, ini harus dikembalikan maknanya. Harus digabungkan kepada hadis-hadis yang lainnya, yang mana hadis-hadis tersebut ini tuqayyiduhu, membatasi kemutlakan hadis sahibul bitaqah tadi. Karena hadis dari sahibul bitaqah adalah umum. Hadisnya umum, itu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sementara di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hadis-hadis yang lainnya yang berbicara tentang keutamaan dari kalimat la ilaha illallah, namun di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis-hadis tersebut menjelaskan tentang persyaratan-persyaratannya, konsekuensi-konsekuensinya di situ. Sehingga hadis ini harus maknanya dikembalikan kepada hadis-hadis yang mengikat. Yang mengikat bahwasanya tidak hanya sekedar diucapkan, namun ada konsekuensi yang harus dia kerjakan dari amalan-amalan. Kata beliau, La yu'khadu tarafun wa yutraku tarafun. Tidak diambil potongan dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak diambil sebagian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sebagian yang lainnya ditinggalkan. Jangan sampai di sana ada hadis yang mutlak, ada hadis yang muqayyad. Jangan sampai seseorang hanya mengambil hadis yang mutlak kemudian meninggalkan hadis yang muqayyad. Ataukah jangan sampai dia mengambil nas-nas yang muqayyad, nas-nas yang mutlak, kemudian dia meninggalkan nas-nas yang muqayyad, yang membatasi. Karena kebiasaan yang semacam ini, yaitu dia meninggalkan sebagian nas, mengambil sebagian nas, mengambil nas-nas yang mutlak, kemudian meninggalkan nas-nas yang muqayyad, ini adalah kebiasaan ahlu zaih. Kebiasaan orang-orang yang memiliki benih-benih penyimpangan. Sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan itu kama qala Allahu fi ahli zayh. Hal yang semacam ini adalah seperti perbuatannya ahlu zayh, di mana mereka suka mengambil nas-nas yang mutasyabih kemudian meninggalkan nas-nas yang muhkam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَكُولُونَ آمَنَّ بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, berfirman, maka adapun orang-orang yang di dalam hatinya itu memiliki zaygun, memiliki penyakit, memiliki benih-benih penyakit, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, fayattabi'una ma tashabaha minhu. Maka biasanya orang-orang yang semacam ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Itu mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Itu ayat-ayat yang masih bisa ditakwil ke sana kemari. Yang mungkin penakwilannya, penafsirannya, itu akan disesuaikan dengan hawa nafsunya. Akan diikutkan dengan penyimpangan yang dia miliki. Sehingga ketika berdalil dengan suatu dalil, baik dari Al-Quran, ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mungkin fatwa-fatwa para ulama, dia akan menariknya sesuai dengan hawa nafsunya. Apa tujuannya? Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ibtigha'al fitnah, untuk mencari fitnah. Itu untuk mencari fitnah, itu untuk menimbulkan fitnah. Yaitu kalau dalam pembahasan kita, ulama ud-dullal, mereka ketika berdalil dengan hadis-hadis yang mutlak tersebut, mereka akibatnya menimbulkan fitnah di tengah-tengah manusia. Manusia diajak untuk beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ucapan man qalaha la yakfuru bi syai', siapa yang sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dia tidak akan menjadi kafir dengan sesuatu apapun. Walaupun dia beribadah kepada kuburan, bernazar untuk kuburan, menyembelih untuk kuburan, selama dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka dia tidak akan termudaratkan dengannya. Apa dalilnya? Itu sahibul bitaqah. Itu, mengucapkan kalimat La ilaha illallah, ternyata amalan jeleknya itu kalah dengan kalimat La ilaha illallah. Ini nas yang mutasyabih. Itu nas yang masih muqayyad, yang masih mutlak, yang masih umum, belum dibatasi dengan dalil-dalil yang lainnya. Maka di sini kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang ahlu zayi, yang memiliki benih-benih penyimpangan dalam hatinya, biasanya mencari nas-nas yang semacam ini. Mencari ayat-ayat yang mutasyabih, ibtigha'al fitnah, dalam rangka untuk mencari fitnah. Wabtigha'a ta'wili, dan juga dalam rangka mencari penakwilan-penakwilan itu yang disesuaikan dengan penyimpangan yang ada dalam dirinya. Dia pengin apa? Cari nas-nas yang kira-kira sesuai dengan hawa nafsunya. Dia pengin apa lagi hawa nafsunya? Maka cari fatwa ataukah cari nas, cari dalil yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ini merupakan ciri-ciri ahlu zayh. Yang biasanya orang-orang semacam ini, dia beramar terlebih dahulu, kemudian baru mencari dalilnya. Itu mencari fatwanya, mencari nasnya dalam Al-Quran atau nasnya dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui penafsiran ayat-ayat yang mutasyabih tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih, dan orang-orang yang kuat keilmuannya mereka akan menyatakan kami beriman dengannya, seluruhnya adalah datang dari Rabb kami, kata mereka. Maka kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan, farasikhuna yarudduna al-mutasyabih ila al-muhkam. Maka orang-orang yang kuat, orang-orang yang kokoh keilmuannya, mereka akan mengembalikan nas-nas yang masih mutasyabih kepada nas-nas yang muhkam. Itu ayat-ayat yang masih mutasyabih, mereka akan mengembalikan kepada nas-nas atau ke ayat yang muhkam. Ini maknanya seperti ini. Di sana ada ayat yang muhkam, maka dicocokkan. Berarti yang dimaukan dalam ayat mutasyabih adalah seperti yang dimaukan dalam ayat yang muhkam. Ini orang-orang yang rasikhuna fil ilm. Berbeda dengan ahlu zaih. Adapun ahlu zaih seperti yang disebutkan tadi, mereka justru mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih supaya bisa dicocokkan dengan keinginannya, dicocokkan dengan hawa nafsunya, dicocokkan dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam hatinya. Berbeda dengan ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang kuat keilmuannya, maka mereka akan membawa nas-nas yang mutasyabih kepada nas-nas yang jelas, itu yang muhkam. Kemudian kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, wal ahaditsu allati dhahiruha anna la ilaha illallah takfi man qalaha turaddu ila al ahaditsi allati fiha anna la ilaha illallah la budda min quyudin. Kata beliau, dan hadis-hadis yang secara zahirnya menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah itu cukup bagi orang yang mengucapkannya, itu wajib untuk dikembalikan, dibawa kepada hadis-hadis yang berisi menunjukkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu mesti memiliki quyud, itu memiliki batasan-batasan. Itu yang nas-nas yang muqayyad. Itu nas-nas yang mutlak harus dibawa kepada nas-nas yang muqayyad. Nas-nas yang muhkam, yang mutasyabih harus dibawa kepada nas-nas yang muhkam. Ini prinsipnya orang-orang ar-rasikhuna fil ilmi. Orang yang mantap, orang yang kokoh keilmuannya akan seperti ini. Sehingga di sini terkait dengan hadis sahibul bitaqah. Ketika nas ini adalah nas yang mutlak, maka harus dibawa kepada nas yang muqayyad, yang membatasi. Sehingga kata beliau, mislu qawlihi, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara hadis yang di situ berisi tentang batasan, yang menjelaskan tentang persyaratan dari kalimat la ilaha illallah, tidak hanya sekedar diucapkan namun memiliki persyaratan. Yaitu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia juga mengkufuri, mengingkari seluruh sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengucapkan man qala la ilaha illallah kemudian haruma damuhu wa maluhu. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka menjadi haram darahnya dan juga hartanya. Namun disertai sabda yang lainnya, yaitu ucapan kelanjutannya, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia juga mengingkari seluruh sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nas ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dipersyaratkan dia harus mengingkari seluruh sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan konsekuensi dari kalimat apa? La ilaha illallah. Dia harus mengikhlaskan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya diawali dengan mengingkari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Walladhi yad'u ashabal quburi lam yakfur bima yu'badu min dunillah." Dan orang yang masih berdoa menyeru kepada ashabal kubur, itu orang-orang yang mati di dalam kuburan, maka orang tersebut lam yakfur, bima yu'badu min dunillah, belum dikatakan sebagai orang yang kufur terhadap sesembahan yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia masih berdoa kepada penghuni kuburan. Berarti orang yang tersebut tidak mengamalkan yang menjadi persyaratan dari kalimat la ilaha illallah, yaitu mengingkari sesembahan yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta law lam yadbah lil kuburi wa lam yandur laha, meskipun kata beliau dia tidak menyembelih untuk kuburan dan juga tidak bernadar untuk kuburan. Kalau dia hanya berdoa kepada penghuni kuburan, berarti tetap dikatakan dia belum kufur kepada sesembahan yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia belum menjalankan konsekuensi dari ucapan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena dia belum kufur terhadap segala sesuatu yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun amalannya cuma berdoa kepada penghuni kuburan. Adapun kesirikan-kesirikan yang lainnya, seperti menyembelih, bernadar, belum dia kerjakan, tetapi dia tidak mengerjakannya. Bal qala inna hadza laisa bisyirkin, bahkan kata beliau jika dia menyatakan inna hadza laisa bisyirkin, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang semacam ini bukan kesyirikan. Itu beribadah kepada kuburan, berdoa kepada kuburan, ini bukan kesyirikan. Maka orang yang semacam ini hadza la tanfa'uhu la ilaha illallah, orang yang semacam ini tidak bermanfaat untuknya kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan, karena belum mengkufuri sesembahan yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Liannahu sahaha syirka wa aqarrahu, karena dia justru membenarkan kesyirikan dan juga mengakui kesyirikan. Kesyirikan dianggap sebagai perkara yang benar dengan dinyatakan ini bukan kesyirikan, padahal jelas-jelas sekali beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau selanjutnya, fahada ma fahima ma'na la ilaha illallah, maka orang yang semacam ini berarti dia tidak faham tentang makna dari kalimat la ilaha illallah. Dia tidak faham, padahal maknanya sangat jelas. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak faham mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun tidak faham maknanya. Walihada yakun asyayatinu al-musammuna bil-ulama alladhina ya'khuduna al-mutasabih wa yastadilluna bihi wa yakuluna man qala la ilaha illallah law fa'ala ma fa'ala minas syirki huwa min ahlil jannah. Oleh karena itulah kata beliau, akan berkata as-syayatin, itu setan-setan, dan juga setan-setan al-musammuna bil-ulama, yang mereka menamai diri mereka sebagai ulama, dari karangan syayatinul jin atau syayatinul insi, yang mereka mengambil ataukah berdalil dengan nas-nas yang mutasyabih dan berdalil dengannya, wa yakulun, mereka akan menyatakan kata beliau, man qala la ilaha illallah, orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun dia mengerjakan apa yang dia kerjakan dari kesirikan-kesirikan, dia tetap termasuk dari penghuni surga. Dia tetap sebagai penghuni surga. Karena seperti tadi, dia hanya berdalil dengan nas-nas yang masih mutasyabih. Itu buktinya sahibul butaqah. Ujung-ujungnya akan ditimbang la ilaha illallah dengan amalan kejelekannya. Akan dimasukkan ke dalam jannahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berdalil dengan nas-nas yang semacam ini. Namun meninggalkan dalil-dalil yang lainnya, di mana Rasulullah s.a.w. menyatakan, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan juga dia mengingkari peribadatan atau kesesembahan yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, dia tinggalkan nas-nas yang semacam ini. Akibatnya muncullah fatwa-fatwanya, statement-statementnya yang menyimpang, dikarenakan dirinya sudah memiliki benih-benih penyimpangan, yaitu menyatakan bahwasanya orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah walaupun dia melakukan kesyirikan apapun, dia tetap termasuk dari penghuni surga, kata dia. Kemudian kata beliau, war rasul sallallahu alaihi wasallam yakun, sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia kufur terhadap sesembahan yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, disertai dengan persyaratan yaitu kufur terhadap sesembahan yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mereka justru membenarkan kesyirikan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, mengakuinya. Wa yakul, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bersabda, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, di mana ketika dia mengucapkan yabtaghi bidzalika wajha Allah, dia mencari dengan ucapannya tersebut wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ikhlas di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak hanya sekedar diucapkan begitu saja, namun ada persyaratan, itu ikhlas, mengikhlaskan ucapan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Demikian pula wa yaqulullahu azza wa jalla, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya bena Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khataya thumma lakitani la tusriku bi syai'a la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala sendiri menyatakan dalam hadis qudsi, wahai bani Adam, wahai ibnu Adam, seandainya engkau datang kepadaku membawa kurabil ardi khataya, yaitu sepenuh bumi berupa kesalahan, thumma lakitani la tusriku bi syai'a, kemudian engkau berjumpa denganku dalam kondisi engkau tidak berdosa, membawa dosa syirik sedikit pun, itu tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi kurabiha maghfiratan, niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa bi kurabiha, yaitu sepenuh bumi pula berupa ampunan. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan maghfirah, menjanjikan ampunan bagi anak Adam, anak keturunannya Adam, walaupun dia membawa dosa sepenuh bumi, dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ampunan, namun dengan catatan, yaitu lagi tanila tusriku bisya'a, engkau datang berjumpa denganku dalam keadaan engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun dia tidak pernah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Tidak pernah berdoa kepada kuburan, tidak pernah bernadar untuk kuburan, tidak pernah menyembelih untuk kuburan, ataukah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan di sini kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, qayyada dzalika bisalamati minasy syirki. Allah subhanahu wa ta'ala qayyada, yaitu membatasi, bahwasanya ampunannya ini akan diberikan kepada orang yang datang dengan membawa dosa sepenuh bumi, dibatasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang selamat dari kesyirikan. Itu dibatasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisalamati minas syirik, itu selamatnya orang tersebut dari kesyirikan. Artinya kalau dia membawa dosa sepenuh bumi, namun dia datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa dosa kesyirikan, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jelas nasnya, orang yang mati dalam kondisi syirik dan belum bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam nerakanya. Kata beliau, وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ يُرَدُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ, dan hadis-hadis ini, itu dikembalikan sebagiannya kepada sebagian yang lainnya. Itu dirujuk kepada hadis-hadis yang lainnya. Itu maknanya maksudnya. Liannaha kullaha kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena semuanya adalah merupakan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa turaddu ba'daha ila ba'din liannaha kullaha kalamullah subhanahu wa ta'ala. Dan dikembalikan sebagiannya kepada yang lainnya dikarenakan itu merupakan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ba'daha yufassiru ba'dan wa yuqayyidu ba'dan wa yuwaddihu ba'dan, dan sebagiannya itu akan menafsirkan yang lainnya, membatasi yang lainnya, dan juga akan memperjelas yang lainnya. Itu ketika kita mau untuk mengembalikan nas-nas yang mutasabih kepada yang muhkam, nas-nas yang masih mutlak, yang masih umum, kepada nas-nas yang membatasi, maka akan jelas. Akan mendapatkan penjelasan yang gamblang. Bukan meninggalkan nas-nas yang jelas, malah justru berdalil dengan nas-nas yang masih mutasyabih, yang masih mutlak, yang masih umum. Amma an-na'khudha tarafan wa natruka tarafan akhar, fahadihi tariqatu ahlu zayyi. Kata beliau, adapun kita mengambil potongannya, itu sebagian hadis Nabi atau nas-nas yang lainnya, kemudian kita meninggalkan yang lain, maka ini adalah merupakan jalannya ahlu zayyi, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan tadi. Wa in qala ana astadillu bi kalamir rasuli, walaupun dia menyatakan saya beristidlal dengan sabdanya Rasul, saya beristidlal dengan ayat, saya beristidlal dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap itu adalah merupakan thariqah ahlu zayyi. Kenapa? Karena dia hanya berdalil dengan nas-nas yang mutasyabih, meninggalkan nas-nas yang muhkam, berdalil dengan nas-nas yang mutlak, kemudian meninggalkan nas-nas yang muqayyad. Fanaqulu lahu, kita nyatakan kepada orang yang menyatakan seperti tadi, saya berdalil dengan hadis, saya berdalil dengan ayat, saya berdalil dengan ini dan itu misalnya. Kata beliau, kadzabta, kita nyatakan kepadanya, dusta engkau. Anta lam tastadil bi kalamir rasul, engkau sebenarnya belum berdalil atau tidak berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta tastadillu bil mutasyabih minhu, engkau hanya berdalil dengan nas-nas atau hadis yang masih mutasyabih. Wa lam taruddahu ila al muhkam, dan engkau belum mengembalikan dalil-dalil tersebut kepada yang muhkam, kepada dalil yang muhkam yang jelas. Sehingga jalanmu yang seperti itu adalah merupakan tariqatu ahli zayy. Demikianlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran yang menunjukkan bahwasanya itu adalah merupakan tariqahnya ahli zayy. Yang dengan itu kita bisa menghukumi siapa saja. Kalau modelnya adalah seperti itu, jelas sekali itu adalah merupakan jalannya ahli zayy, berdalil dengan nas-nas yang mutasyabih, meninggalkan nas-nas yang muhkam ataukah hadis-hadis yang mutlak, kemudian meninggalkan nas-nas yang muqayyad, maka jelas sekali itu adalah merupakan jalannya ahlu zayy. Ataukah mengambil fatwa yang umum, kemudian meninggalkan fatwa yang ada ketentuannya, ada penjelasan yang merinci, maka itu adalah merupakan tariqah ahlu zayy, jalannya ahlu zayy. Wallahu ta'ala biswab, ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Adapun yang tersisa, insyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang mendatang bidnillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi.